berjalan di sawah-sawah dengan hiasan padi menguning. Ku bersiul dan bersenandung, mawar pun mekar di hati. Tiba-tiba ku tertegun, ku lihat seorang petani termenung. Suatu kontradiksi dengan alam sekitarnya. Dia duduk bertopang dagu di antara bulir padi menua. Ia pun bercerita, kiranya tengkulak membeli padinya dengan harga murah untuk membayar utangnya. Masih terasa bermukim di desa-desa. Nun di sana tengkulak berkuasa bagai raja kecil lagaknya. Ia pun memerintah para petani di desa dengan paksa. Petani menjadi pelayan di tanah miliknya. Berilah jalan lurah-lurah agar mereka dapat bekerja. Beri sutra rasa rakyatnya sehingga petani hidupnya tenang tenteram di tanah miliknya. Berbinar mata merata dengan mawar di senyumnya.